miliki rasa indahnya periku, rasa hancurnya harapku, kau lepas cintaku. Rasakan abadi sekalipun kau mengerti, sekalipun kau pahami, ku pikirku salah mengertimu. Oh, aku hanya ingin kau tahu besarnya cintaku, tingginya hayalku bersama. Hariku di sisa akhir nafas hidup.